بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih pada pembahasan syubhat seputar sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada pertemuan yang lalu khalifillah kita membaca beberapa penukilan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala yang menjelaskan bahwasanya ma'iyah Allah Subhanahu wa taala secara hakiki tidaklah bertentangan dengan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala yang hakiki juga. Yang hal ini telah diisyaratkan dengan digabungkannya dua perkara tersebut di surat apa? Ayat kali. Digabungkannya ma'iyah dan apa? Dan sifat ulu Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hadid. Nah, yang tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua perkara yang bertentangan. Baik, sekarang kita masuk pada tatimah. Atau masih tersisa al-wajh tsalits. Baik. Berhubungan dengan penegasan tentang perkara ini bahwa ma'iyah secara hakiki tidaklah bertentangan dengan ulu Allah Subhanahu wa taala yang hakiki pula. Yang bisa dijelaskan dari tiga sisi. Sisi yang pertama dikarenakan Allah Subhanahu wa taala gabungkan keduanya untuk dirinya dalam Al-Qur'an. Kemudian sisi yang kedua, na'am, bahwasanya hakikat makna ma'iyah tidaklah bertentangan dengan makna ulu. Kenapa? Karena kedua hal tersebut bisa bersama-sama ada pada hak makhluk. Pada hak makhluk saja mungkin untuk adanya. Di mana ada penetapan ma'iyah juga ada penetapan ulu. Seperti pada perkataan seseorang, mazilna nasirun wal qamaru ma'ana. Ini pada makhluk, apalagi antara khaliq dan makhluk. Yang ditegaskan kemarin dalam masalah apa faedah bagus berhubungan dengan makna ma'iyah, yaitu apa Zain? Berhubungan dengan kelaziman yang banyak manusia keliru padanya. Di mana orang-orang khululiyah dan yang menolak sifat ma'iyah, mereka keliru dalam menetapkan kelaziman hakikat makna ma'iyah, yaitu bahwasanya hakikah al-ma'iyah la tastalzim al-istima' fil makan. Baik, al-ma'iyah la tastalzim al-istima' fil makan. Ini tinggal. Sekarang kita masuk pada al-wajh tsalits. Annahu law furida imtina'u ijtima'il ma'iyyati wal 'ulwi fi haqqil makhluq lam yalzam an yakuna dhalika mumtani'an fi haqqil khaliq alladhi jama'a li nafsihi bainahuma. Ini berhubungan dengan sisi yang kedua tentunya, karena sisi kedua menetapkan bahwasanya enam penggabungan antara ma'iyyah dan 'ulu ini tidak bertentangan. Yang keduanya bisa tergabungkan pada hak makhluk. Kenapa? Karena makna ma'iyah tidak melazimkan bersama-sama dalam suatu tempat. Nah, kemudian sisi yang ketiga, nam taruhlah, ya, lau furdo, ini maksudnya seperti itu. Nah, taruhlah bahwasanya penggabungan ma'iyah dan ulu itu tidak mungkin pada hak makhluk. Maka tidaklah melazimkan hal tersebut, kemudian tidak mungkin juga pada hak khalik yang telah menggabungkan antara keduanya untuk dirinya. Paham? Jadi seandainya kita na'am tetapkan bahwa penggabungan antara ma'iyah dan ulu itu tidak mungkin pada hak makhluk, padahal yang benar apa? Mungkin saja sebagaimana pada sisi yang kedua. Tapi sekarang na'am kita na'am ngalah saja. Yaitu maksudnya taruhlah tidak mungkin pada hak makhluk, tapi na'am pada hak khalik, na'am itu tentunya apa? Mungkin-mungkin saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan keduanya untuk dirinya. Karena Allah Ta'ala la yumatsiluhu syai'un min makhluqatihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyamainya sesuatu pun dari kalangan makhluknya. Kama qala Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Nah, ini jelas, ya kan? Wa ila hadzal wajhi asyara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil aqidatil wasithiyah min majmu'il fatawa haitsu qala wa ma dzakara fil kitabi was sunnati min qurbihi atau wa ma dzukira asan wa ma dzukira fil kitabi wa sunnati min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min uluwihi wa tawqif wa fawqiyatihi. Syekhul Islam mengatakan apa saja yang disebutkan dalam Alkitab wa sunnah tentang dekatnya Allah dan kebersamaan Allah tidaklah meniadakan, atau maksudnya tidaklah bertentangan dengan apa-apa yang disebutkan berupa ketinggian Allah dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ulu dan sifat fawqiyah sama, yaitu menetapkan tingginya Allah, bahwasanya Allah di atas semua makhluknya. Kenapa? Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'uti wa huwa 'aliyyun fi dunuwihi qaribun fi 'uluwihi. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyamainya sesuatu pun pada semua sifat-sifatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu aliyun fi dunuwi. Perhatikan, aliyun fi dunuwi, yaitu zat yang maha tinggi bersamaan dengan dekatnya. Gimana ini? Allah maha tinggi tapi apa? Dekat dengan makhluk. Demikian pula qaribun fi uluwi, Allah itu dekat bersamaan dengan dia apa? Di atas semuanya. Nah, dekat tapi dia maha tinggi, di atas sana. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Dan telah kita lewati pembahasan kemarin, Allah maha tinggi tapi juga dekat. Kenapa? Karena tidak ada dari kita yang mampu keluar dari apa? Dari pengetahuan Allah, dari penglihatan Allah. Nah, dan juga kalau Allah ingin membela seorang hambanya, tidak mungkin hamba tadi dapat dicelakai. Berarti dekat. Itu maksudnya. Ya. Ini tiga sisi khanifillah yang menunjukkan bahwasanya penggabungan antara ma'iyah dan ulu itu bukan merupakan perkara yang bertolak belakang. Sekarang kita baca tatimah. Inqasama an-nasu fi ma'iyatillahi ta'ala thalath na'am li khalqihi thalathata aqsam. Manusia terbagi tentang pembahasan ma'iyah, itu tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya itu menjadi tiga golongan. Al-qismul awwal yaqulun inna ma'iyatallahi ta'ala li khalqihi muqtadaha al-ilmu wal ihatatu fil ma'iyatil ammah wa ma'an nasri wa ta'yidi fil ma'iyatil khasah ma'a thubuti uluwihi bidatihi wa istiwaihi ala arshih. Golongan yang pertama mengatakan bahwasanya kebersamaan Allah dengan makhluknya, nah, konsekuensinya adalah apa? Ilmu Allah dan melingkupinya Allah pada semua perkara-perkara yang berhubungan dengan rububiyah. Allah melingkupi makhluknya dari si Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Fil ma'iyah amah, ini pada makna kebersamaan yang sifatnya umum. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya yang berkonsekuensi pemberian pertolongan dan penguatan pada ma'iyah yang sifatnya khusus. Nah, kaum yang pertama ini mereka menetapkan ma'iyah tersebut bersamaan dengan penetapan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala secara zatnya dan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kira-kira sebelum kita baca kelanjutannya, golongan yang pertama ini siapa itu? Indah ya, Syafar. Nah, manhaj salaf, para salafun salih ridwanullah alaihim, ahli sunnati wal jamaah. Qala wa haula humus salaf wa madhhabuhum huwa al-haqqu kama sabaqa taqriru. Mereka itu adalah para salaf dan madhab mereka itulah yang hak sebagaimana telah lewat penetapannya. Kemudian al-qismu tsani yaqulun, pendapat yang golongan yang kedua mengatakan inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma'a nafi 'uluwihi wa istiwa'ihi 'ala 'arsyih. Golongan yang kedua ikhwanifillah mengatakan bahwasanya kebersamaan Allah dengan makhluknya itu konsekuensinya yaitu bahwasanya Allah bersama dengan mereka di bumi ini. Jadi mereka mengatakan atau meyakini bahwasanya ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya itu berkonsekuensi Allah bersama dengan para makhluk di bumi. Bersamaan dengan penafian terhadap sifat tingginya Allah dan istiwa Allah di atas arsy. Mereka ini siapa? Sebelum kita baca, berarti indak ya Abu Mujahid yang menolak mengatakan ma'iyah itu berarti bareng-bareng di bumi. Pendapat hululiyah dan pendapat wahdatul wujud tayyib yang mereka mengakui bahwasanya pencipta itu bersatu dengan makhluk di muka bumi. Wa haula humul hululiyah min qudama al jahmiyati wa ghairihim, mereka itu adalah al hululiyah dari para pendahulu golongan Jahmiyah dan yang lainnya. Wa madhhabuhum batilun munkar, ini jelas madhab mereka batil dan munkar. Ajma'as salafu ala butlanihi wa inkarihi kama sabaq, para salaf telah berijma' tentang batilnya dan pengingkarannya sebagaimana telah lewat. Ini golongan yang kedua. Al-qismu tsalits, golongan yang ketiga. Yaqulun, mereka mengatakan inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma'a thubuti 'uluwihi fawqa 'arsyi. Golongan ketiga mengatakan bahwasanya ma'iyah Allah terhadap makhluknya konsekuensinya bahwasanya Allah itu bersama mereka di muka bumi bersamaan dengan tetapnya sifat ulu bagi Allah di atas arsy-Nya. Bedanya dengan mazhab salaf apa ini? Bedanya apa? Rifki. Kalau ini Kalau ini, nah, mereka menetapkan ma'iyah Allah, tapi apa? Menetapkan konsekuensi bahwasanya Allah bersama mereka di muka bumi. Sehingga ini madhab yang apa? Yang tanakut. Kira-kira siapa yang seperti ini biasanya? Madhab yang enggak gentle, siapa? Hah? Asy'ariyah. Nah, dan madhab ini dinisbahkan kepada Asy'ariyah. Jadi kalau kita perhatikan madhab Asy'ariyah, madhab yang paling umum. Dalam artian mereka orang-orang yang memang kebingungan ya kawan kita. Tidak, nah, berjalan di atas satu kaidah. Baik. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhun Akham Al-Abani dalam daras, wahada yunsabuna ilal asyairah. Ini pendapat yang ketiga. Waqad za'ama ha'ula annahum akhadhu bi dhahiri an-nususi fil ma'iyyati wal 'ulu. Wa kadzabu fi dhalika. Fadallu. Ya, mereka menyangka khanifilah bahwasanya mereka telah apa, mengambil dohir nas tentang apa penetapan ma'iyah dan ulu, dan mereka telah berdusta pada pengakuannya sehingga mereka sesat. Ini golongan yang ketiga. Nah, kenapa? Karena dohir nusus tidak apa, tidaklah nah, menunjukkan makna yang batin. Kenapa? Fa'inna nusus al-ma'iyyati la taqtadi madda'uhu minal hulud. Sebab nas-nas ma'iyah tidaklah berkonsekuensi dengan apa yang mereka sangkakan berupa apa? Hulul, yaitu penyatuan khaliq dengan makhluk. Kenapa? Li'annahu batilun wa la yumkinu an yakuna zahiru kalamillahi wa rasulihi batilan. Nah, dan ini adalah sesuatu yang batil. Tidak mungkin khalifina zahir dari kalam Allah dalam kalam rasulnya itu adalah sesuatu yang batil. Sehingga apa? Golongan yang ketiga itu qad jama'u bainal mutanaqidain. Mereka telah menggabungkan antara dua hal yang bertentangan. Dan banyak apa dibilang pada prinsip-prinsip akidah Asy'ariyah, banyak sekali mereka menggabungkan dua hal yang apa? Mutanaqidain. Sehingga golongan ini nah, di sisi ahli sunnah mereka pun apa di nah, celah ditetapkan sesat, juga di sisi ahlul bidah yang lain seperti apa Jahmiyah, Asy'ariyah dikatakan sesat, orang yang bingung. Baik. Ini tiga golongan. Tanbihun. I'lam anna tafsir salaf li ma'iyatillah ta'ala li khalqihi bi annahu ma'ahum bi 'ilmihi la yaqtadi al-iqtisar 'ala al-'ilm. Ini juga tanbih penting ya, ketika kita nanti membaca kalam a'immah yang lain. Ya, ketahuilah bahwasanya penafsiran para salaf untuk ma'iyah Allah, nah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, bahwasanya Allah ma'ahum bi'ilmi, Allah bersama mereka dengan ilmunya. Bukan maksudnya di sini khanifillah memberikan konsekuensi hanya ilmu saja. Ya, layak tadil iktisar alal ilm, tidaklah berkonsekuensi yaitu mencukupkan pada ma'iyatul ilm saja. Tapi bal al-ma'iyah taqtadi aidan ihatatuhu bihi sam'an wa basaran wa qudratan wa tadbiran wa nahwa dhanika min ma'ani rububiyyatih. Ini tanbih penting yang na'am jarang didapati ikhwan fillah dengan tanbih yang nah, sangat jelas seperti ini. Nah, bahwasanya ma'iyah al-khanifillah itu apa? Selain ma'iyah amma, selain apa? Berkonsekuensi pencakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya. Nah, juga apa? Berkonsekuensi nah, meningkupinya Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dari sisi pendengaran, penglihatan, kudrah. Dalam artian Allah maha mampu untuk melakukan apa saja kepada makhluknya. Kemudian tadbiran, pengaturan, dan yang semisal itu dari makna-makna rububiyah. Ini diingat-ingat. Baik, ada pun tanbih berikutnya panjang. InsyaAllah ta'ala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Saya mau dengan orang tua nanti. nanti malam sebelum saya datang biasa. Nah, jatahnya ya, yang datang nanti malam biasa nanti sampai saya datang. Subhanallah.